Mitra bisnis, para penghulu kantor agama di Jawa Timur melakukan aksi mogok pencatatan nikah di luar kantor dan di luar jam kerja setelah sebelumnya kepala kantor agama Kediri kena sidang korupsi lantaran menerima uang pemberian dari mempelai. Kementerian Agama cenderung membiarkan aksi mogok ini karena uang pemberian dianggap sebagai gratifikasi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Andrinov Caniago. Pak Andrinov, apa komentar Anda melihat hal ini? Kalau soal mogoknya itu, menurut saya itu sangat tidak etis ya. Karena mereka itu ya adalah aparatur sipil negara yang wajib melayani rakyat. Ya. Apalagi tugasnya ini lain sifat tugasnya itu, melayani orang yang butuh pencatatan nikah atau pelayanan administrasi pernikahan. Nah, ini bukan kebutuhan biasa soal pernikahan ini. Ini kebutuhan yang banyak sekali nilai-nilai yang terkait di situ. Dan kepentingannya, kepentingan keluarga, kepentingan hak azazi orang berumah tangga ya. Ini jelas sangat tidak patut ya kalau aparatur sipil negara itu melakukan pemogokan untuk urusan ini, di bidang ini. Kedepannya apakah dibutuhkan peraturan terkait honor penghulu atau sejenisnya, Pak? Agar profesi ini tidak diisukan lekat dengan gratifikasi. Ya kalau untuk sementara, ya harusnya mereka menolak pemberian itu. Tapi untuk ke depan, ya memang perlu diatur ya. Apakah dibolehkan menerima sumbangan dari masyarakat yang melakukan urusan dengan Kementerian Agama atau kantor Kementerian Agama itu. Nah, solusinya itu bisa macam-macam sih nanti itu. Bisa, ya mereka memang ditegas lagi tidak boleh menerima itu, tapi kemudian dilihat kesejahteraan mereka, ya. Apakah penghasilan mereka layak atau tidak misalnya, nah itu tinggal. Tapi sementara ini ya karena kalau memang itu tidak boleh menurut peraturan ya, ya harus mereka harus mematuhi, tidak boleh melakukan pemogokan. Pemogokan berarti kan mereka punya keinginan, mereka kompak untuk tetap ingin menerima itu. Demikian pengamat kebijakan publik Andrinov Caniago. Saya Wendy Lim.